Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'alad dini kulli. ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan dari Allah Ta'ala, malam ini kita bisa berjumpa kembali di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, materi yang akan kita bahas malam ini adalah ta'rif tabi'atul insaniyah, mengenal tentang tabiat dasar manusia. Materi ini kami pandang sangat penting, karena ketika seseorang mengenali hakikat jati dirinya, itu nanti bisa mengendalikan sifat-sifat yang tidak baik, yang nanti satu saat akan muncul. Yang nanti satu saat sifat-sifat yang tidak baik ini nanti naik ke permukaan, menutupi kelemahan-kelemahan dirinya. Seperti sifat angkuh. Sifat angkuh ini biasanya dimiliki oleh orang-orang yang rumongso, punya apa? Kelebihan, rumongso. Lah rumongso itu apa bahasa Indonesia rumongso? Merasa. Rumongso itu bisa jadi, ya bisa jadi gak benar sama sekali. Seperti ada orang rumongso pinter padahal orang pinter. Ada apa enggak? Rumongso ayu padahal elek. Iya kan, modelizing kemayu. Ada yang rumongso kaya padahal gak kaya, ngutang oke. Ini rumongso ini muncul satu saat pada kepermukaan hidup kita ini. Akhirnya muncullah sifat-sifat yang diikuti. Kalau sudah muncul sifat-sifat tadi, rumongso, akhirnya diikuti dengan sifat-sifat yang tercela. Ya, diikuti dengan sifat-sifat yang tercela, dan itu tidak pantas dimiliki oleh seorang muslim. Tidak layak dimiliki oleh orang-orang yang mengaku beriman. Ya, seperti meremehkan orang lain itu kan gak pantas dimiliki oleh seorang muslim. Tapi itu nanti ada, Pak. Rumongso ibadai luwe apik, rumongso pemahaman luwe dhuwur, rumongso niku gak terbatas. Makanya muncul sifat-sifat yang tercela. Sehingga disinilah pentingnya kita untuk ta'rif, mengenal hakikat dari tabiat dasar manusia, yang mana kita nanti akan kembali menguliti diri kita sendiri, ngonceki awake dhewe. Ya, makanya jadi wong Surabaya kadang-kadang wong ngomong ceplos-ceplos ning gak grabak. Napa, Pak? Citoe. Artinya apa? Dia gak melihat kemampuan dirinya itu sebenarnya kayak apa sih? Gaungnya kayak orang yang baik, gaungnya kayak orang-orang yang tekun, gaungnya kayak orang-orang yang taat, gaungnya kayak orang-orang yang khusyuk. Padahal itu semuanya gak ada pada dirinya. Kealiman, ketakwaan itu jauh dari dirinya. Ketika ditanya takwa aja lolak-lolok kok. Coba jelaskan apa itu takwa. Tapi rumongsonya jadi wong sing paling takwa. Ini kan gak bener kayak begini. Dan itu banyak muncul bermunculan pada sifat-sifat di akhir-akhir hidup ini. Nah, oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan mengharap akan belas kasih sayangnya, mengharap akan luasnya anugerahnya, kemahapemurahannya. Semoga Allah anugerahkan kepada kita untuk bisa mudah memahami ilmu dan bisa menerima ilmu ini dengan sebaik-baiknya. Nah, di antara sifat-sifat dasar yang ada dalam diri manusia, yang itu ada dijelaskan dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, itu banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Di antaranya apa? Yang pertama, salah satu sifat dasar apa itu? Al-dhalimu wal-jahal. Pertama, sifat dolim dan sifat bodoh. Ini sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia itu ini di antaranya. Dolim dan jahil. Makanya gak usah rumongso. Apa? Sok pinter. Tak usah. Nanti kita kupas nanti, Pak. Insyaallah. Ini sifat yang paling gak baik. Yang kedua apa? Di antaranya lagi, sifat dasar manusia itu al-istijal. Sifat tergesa-gesa. Jadi menungso niku biasanya rata-rata bisa dikatakan hampir semua nek duwe karep. Pripun? Nek duwe karep pripun? Kepingin cepat. Doa sak doa kepingin Allahumma ketebuk. Napa Allahumma ketebuk nih, Pak? Karepe niku Allahumma langsung turutan. Karepe. Itu sifat dasar. Istijal, enggak telatenan, gerusa, hampir semua permasalahan. Nanti ada klasifikasinya. Di medan-medan apa yang kebiasaan manusia itu tidak serantanan ini. Nah, itu. Nanti ada klasifikasinya lagi. Istijal. Kemudian apa? Sifat yang ketiga yang merupakan tabiat dasar manusia itu ad-dha'fu, lemah. Manusia itu diciptakan dalam keadaan apa? Lemah. Lemah apa? Manusia itu lemah, lemah sekali. Disebutkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya Taisirul Karim Ar-Rahman, dha'ful insan min kulli wujuh. Kelemahan yang dimiliki manusia itu dari segala sisi. Lemah manusia. Ilmunya lemah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya kecerdasan, satu kemampuan, kepinteran, itu mungkin dalam satu sisi. Tapi di sisi-sisi yang lain, kita yakin tidak mampu untuk menguasainya. Ya, satu sisi kita punya kelebihan dari sekian ribu perkara tidak kita kuasai. Itu sifat lemah. Tidak bisa. Makanya manusia tidak bisa hidup sendiri. Tidak bisa menyelesaikan urusannya itu sendiri. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak sanggup. Makanya Nabi SAW dengan kejujurannya, dengan kesadarannya, setiap pagi, setiap sore, Nabi berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, jangan engkau serahkan aku kepada diriku sendiri. Doa apa? Tentang apa itu? Ayo. Gimana itu? Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, jangan engkau serahkan aku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Niki ndodonen apa, Pak? Lemahnya kita. Makanya waktu sakit-sakit kemarin, waktu virus-virus itu kan sing paling ndodeni niku nek opname. Nggih, Pak. Opname niku paling ndodeni wong, makane cepet mati. Jadi mati ini saya sok gergur ketuk virus, tapi sangka wedine iku mangga ngurusi dhewe. Padahal umumnya orang itu kalau sakit biasanya ngapain? Dilateni, disiapi, digawe nang ngombe, nggih mboten? Lah begitu opname kena virus pripun? Saya nyambangi ora oleh. Wong perawat nyingi tok men balik maneh, ngoten. Ini stres orang akhirnya. Ini orang-orang seperti ini gak sepeng dudu ini kulambek semen lemah. Nek ngono ketok asli ini kulambek semen gak berdayanya kita ini. Iki mulai rada aman, mulai melindi mana gitu. Mulai begedut mana tau. Mulai sumbung, pelita-pelita mana. Iling rong tahun ini. Angin betul. Ngono kok ngwatuk langsung sipat kuping Melayu banter gak karu-karu. Iku ana wong watuk durung ana wong wahing iki, Pak. Mencolot kita ora karu-karuan. Masjid niku ditulis gak karu-karuan, watuk pilek pulang, lho ngoten. Lho nggih mboten? Nggih. Ngono ndutune kok melindi sampean. Saiki malah tok begetal megedul maneh ngene iki. Muga-muga tekan sing luwih serem maneh ngene sik kapok maneh. Niki sumbungi kula kula mbek sampean niku ilang ana ngono lho. Kalau virus ini kok sumbungnya mana? Kok gak tegas dimakan apa-apa aja. Ini rong tahun winginya kukrus surawan apa-apa belas. Pemannya konco nih, mari watuk-watuk ngejak salaman. Wuh, mau cetak awut barang. Kewedeni mati-mati. Dudunin apa? Dudunin apa? Lemah. Dha'ful insan min kulli wujuh. Nanti kita kupas dari segala sisinya nanti. Bon, itu yang keberapa tadi? Yang ketiga. Sifat dasar yang keempat adalah tajadulu. Apa itu? Suka bantah. Ngeyel. Halo? Ngaku nih. Lagi badan. Makanya kalau mbak sama ini, Pak, diingat-ingat, tolong diingat-ingat. Kalau orang itu diingatkan oleh nasihat gak bisa, Allah ingatkan dengan peristiwa. Tolong diingat-ingat ini. Jadi kalau kita itu dinasihati dengan omongan, ditegur dengan ucapan, dinasihati dengan ilmu syar'i, tidak bisa, pasti Allah ingatkan kita dengan peristiwa. Kita dipaksa oleh Allah untuk nyebut nama Allah. Itu kalau kita sudah keterlaluan. Ya. Pun sholat, ayo pun sholat, akhirnya kirimi angin puting beliung. Karena udang, karena angin langsung dia adan. Lho gimana? Nah, sholat orang tahu begitu ada angin gebes. Hah? Apa yang gak diwajoy? Itu Allah paksa kita. Dipaksa oleh Allah. Dan itu menyakitkan, Pak. Itu menyakitkan. Jadi kalau kita dinasihati dengan ucapan, dinasihati dengan lisan, diucapi dengan omongan, tidak bisa, maka Allah ingatkan dengan suatu peristiwa di mana kita dipaksa untuk taat kepada Allah. Ya, itu nanti bisa dilihat di dalam materi kami tentang rahasia indah dibalik musibah. Jadi musibah itu salah satunya apa? Supaya kita kembali kepada Allah Ta'ala. Begitu melihat angin puting belum ngamuk di kampung kita, apa yang kita lakukan? Wis maca istighfar, maca sholawat, maca. Hah? Wis gak tahu nyebut Gusti Allah niku, Gusti Allah disebuti nek perlu adzan pisan barang ngoten kuwi. Lha gimana? Itu sifat yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, di antara sifat dasar manusia, tabiat dasar manusia adalah asyakwa. Asyakwa. Apa itu berkeluh kesah? Kenapa? Berkeluh kesah ini kenapa, Bu? Kenapa? Gampang sambatan. Itu tabiat dasar manusia. Anu didi sambatan, anu didi sambatan. Padahal kalau kita diukur-ukur tenan tuh panggil, diukur-ukur tenan, dihitung-hitung tenan. Nikmat kali musibah niku kata bundi. Kata nikmat jane niku atiku luwe antengi akeh timbang akeh sumpeke. Tapi kenyataane kata bundi nih. Kata napa nih? Kata sumpeke, kata berkeluh kesah. Dihitung sing jujur tenan ngono kuwi. Ada seorang jamaah sudah hampir satu minggu gak ke masjid. Akhirnya kita kunjungi dengan jamaah yang dengan teman-teman. Ayo kita jenguk, kenapa kok gak ke masjid, kelihatan ke masjid. Ternyata napa diabetes kambuh, Pak. Jadi wonten napa niku luka ngene jempolane sikil niku sak jidengi korekan ngoten niku. Wonten jadi ngisor bagian telapak kaki luaran mboten karuan. Kok tanggleti masih suambat mboten karuan niku susah wakit sulit tidur dadi sewengi niku mboten tilem. Lho berarti melekan dia mboten gihan lho ngono. Kula mbek sampean niku tangi 5 menit baru turu 2 jam. Tangi 5 menit turu turu. Ngono niku jare gak sambatan apa? Wis gak turu blas mboten. Ngono niku eleke kula mbek sampean. Eleke sampean kaleh ngoten. Iku sing garingi, iku sing jenenge mengkufuri nikmat. Ngaten. Atuh gale kula kadung ngomong lak mrocot ngene niku. Apa bojo kula ndek omah iku turu tok, Mbak, ngaten niku. Turu tok ambek kakean turu iku beda apa ora? Hah? Turu tok ambek kakean turu iku beda napa mboten? Hah? Beda. Bedane napa nek turu tok? Mati ngono, Pak. Lha ngene mboten. Oh, Pak sampean kok omah turu tok. Iki kan enggak bener ngeten iki. Iki kok sing jatuh menjatuhkan menghapus amal-amal kita. Nah, Mas, tuh hati-hati lho. Hati-hati lho. Tunggale apa? Kakean mangan ambek mangan tok. Iki siji lho. Mantuku iku, Mbak, mangan tok. Lho ngoten niku. Mosok gak lereng blas mangan. Lah kok wedhus ngono lah. Apa jenenge iku? Gayem yang kalau meneng lambi ini enggak kan itu karena berlebih-lebihan kita menilai asyakwa bagian dari sifat dasar manusia gampang berkeluh kesah. Kemudian apalagi yang keberapa ini? Yang keenam. Apa di antara sifat-sifat manusia itu Al-bukhlu wasyuh, bakhil dan kikir. Aslinya kula mbek sampean niku rotok medhit aslinya. Aslinya. Nggih. Nanti akan kita kupas Pak, apa itu bukhil itu? Kena kita. Ya. Jadi yang dikatakan al-bukhlu niku, Pak, Bu, yang dikatakan bakhil itu menahan sesuatu yang disenangi untuk diberikan. Menahan sesuatu yang disenangi untuk diberikan itu namanya bukhil. Bakhil itu begitu. Dadi nek ngekeki wong iku sing dikekno niku napa? Sehingga nah iku jenenge bakhil. Wong saya tuh pernah ngadakan baksos niku nggih. Kita adakan baksos bakti sosial mengumpulkan baju layak pakai ngene iki. Jadi 7 karung yang kita terima itu 2 karung yang layak dikirim. Lho ngoten. Jadi 5 karung niku mboten pantes dirayu. Ngoten niku terulang setiap kali kita ngadakan, akhirnya beberapa tahun terakhir ini kita kumpulkan, Ustaz niki ada sarung layak endak nyar baru kita terima. Baju layak enggak, baju baru. Walaupun 75.000 harganya tapi ini pengalaman kita. Wong wis kene tulisan niku sarmuko, sarung mukena baju koko. Ngono ku celana dalam yo katet lho, Pak. Dong ge saestu niki. Kak ngono wong wingi ga iso maca apa buta huruf ngono. Nek sitok loro ngono sik wajar iki akeh ngoten lho. Astagfirullah. Ana celanane dalam arek bayi-bayi sing mending. Wis tuwa rentah. Anjene wong iki gak pokro ngono aku. Wong wis ditulis sarmuko lek yo jelas to. Sarung mukena baju kok kono sedhe iso katet niku lho. Apa jenenge Fred sing kirim iki, Mang? Makanya sekarang saya tulis bantuan sosial berupa baju baru. Lampun. Terus pengalaman dari beberapa kasus nih. Karena sifat dasar manusia ini kenapa? Bakhil. Makanya baju basah guyon kula nggih. Nek wonten tiang daki, napa daki niku napa, Pak? Napa? Daki niku napa? Kementus. Apa? Iya, bener lah ini kementus. Walau menceritakan kekayaannya, menceritakan kesuksesannya, menceritakan usaha di mana-mana, sampean sambati utang ngono 5 juta langsung melarat dia. Wis gak usah ngelangel ngetes wong sugih mek kae. Lho, percaya sebenen. Engko ben cerita, aku saiki buka galangan Mas ning kono usahaku ngene, gajiku sak ngene sing kono penghasilanku. Wis jarno sing nek cerita, marno utang ngono 5 juta langsung melarat. Ayo nek gak percaya. Ayo nih gak percaya. Cerita daki-daki sih Mas, aku butuh 5 juta kakek-kakek. Sepurane yo, kanok blas. Lho ngono larat langsung. Larat langsung. Ngune critane nggo dabrus muti udane muncrat-muncrat kidune. Usahaku ndek kene penghasilanku sak mene juta, tiap tahun bulan sekian, tiap bulan sekian puluh tahun nggo dabrus. Utang ngono 5 juta langsung kere deh. Lah iya apa ora? Modelin tok ae. Bakhil manusia itu. Bakhil manusia itu. Nanti kita kupas, Pak, lebih malu lagi nanti kalau kita kupas. Makanya enggak usah dikupas. Saya selamat. Entek kalau kita dibahas dari sifat dasar itu, ya Allah, ternyata sedikit sekali kebaikan-kebaikan yang kita bisa lakukan itu. Saya setuju demi Allah, Pak. Sedikit sekali kebaikan yang bisa kita. Makanya para ulama-ulama itu begitu mendalami sifat-sifat dari manusia. Gak ada seorang pun ulama yang sombong, itu gak ada. Semakin dalam ilmunya, semakin tawaduk kepada orang lain. Dan gak semakin macam-macam dengan orang, gak samping meremehkan orang lain. Itu orang yang semakin dalam ilmunya. Dan saat ini mbak itu kayak ngajil, melintah-melintih. Gak ngguyu ini kok kering jenengan. Aku paling melek kudu ngguyu kali. Ini kita kerosong nih. Masya Allah. Pun. Nah, kemudian yang keberapa bu? Yang ketujuh ini kisah dasar-dasar longin tereng-tereng dibahas, tereng belum kita bahas. Ini masih globalnya aja. Yang ketujuh adalah al-ingkar. Ya, al-ingkar adamu syukur. Gampang mengingkari kebaikan-kebaikan dan kurangnya rasa syukur. Ngeten. Gampang mengingkari kebaikan-kebaikan dan itu menandakan ada tidak adanya rasa syukur. Tidak. Makanya tidak berlebihan ketika dalam satu ayat dan dalam satu surat Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan sebuah pertanyaan. Sebuah pertanyaan yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Itu sampai 30 kali diulang. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat Allah yang mana lagi yang kamu ingkar? Tuh kita gampang mengingkari nikmat. Makanya yang teman tadi enggak ke masjid-masjid kita kunjungi sewambate ngalor ngidul gak karu-karuan. Jadi mboten saged ke masjid Ustaz kula blas mboten teng pundi-pundi niki pun. Akhirnya kula tang ngleti, kerja juga libur, Pak. Mboten. Oh ya sudah kalau gitu. Padahal kantornya itu ada 4 kilo dari rumah itu. Lah rumahnya baru 200 meter dari masjid. 4 kilo bisa ditempuh, 200 meter sikile cekot-cekot. Kan unik kan? Ah, dipikir. Allah, mari mboten sowan, mboten saged tilem, mboten saged tenang, duduk mboten saged karena cekot-cekot. Saya tanya, umurin jenengan berapa? 50 tahun, Ustaz. 50 tahun. Sampeyan lara koyo ngene pirang dino? Sudah seminggu. Saya ketahun cukup seminggu. Kari piro, Pak? Kari piro? Kok cik nemen nih sampean ngerintik koyo-koyo gak dikek nikmat belas ae. Nek jenengan kali kula cerdas dengan seperti ini, enggak ada keluhan dalam lisan kita itu. Enggak ada keluhan itu. Enggak ada keluhan. Ya, makanya kalau orang sudah memahami tabiat-tabiatnya, salah nanti menjalani hidup itu dengan lebih tenang, lebih lapang, lebih dewasa, ngoten. Oh, itu sifat yang keberapa? Yang ketujuh, yang kedelapan, yang kedelapan sifat manusia, sifat dasar manusia adalah hubbud dunya. Ai artinya khirs, adanya sifat tamak. Itu sifat dasar, Pak. Sifat dasar itu. Artinya hampir setiap orang itu punya sifat seperti ini. Artinya apa itu? Selalu merasa kurang. Makanya Nabi kan atur wonten ngene kitab Riyadhus Shalihin bab taubat. Ingkang kagungan kitab Riyadhus Shalihin mangke saged dibuka nggih, kitab Riyadhus Shalihin bab taubat hadis ingkang terakhir. Niku Nabi dawuh, sesungguhnya anak Adam apabila dia memiliki satu lembah emas, maka dia menginginkan dua lembah emas. Kalau kemudian dituruti Allah, dicukupi dua lembah emas, selesai. Dan dia ingin tiga lembah emas dan terus kurang sampai selesainya kapan? Ketika mulutnya sudah dipenuhi dengan debu. Jadi nek cangkeme wis kena bludukan kabeh, nah itu baru selesai, rasa kepuasannya sudah enggak ada. Kenapa? Allah katakan alhaakumut, bermegah-megahan rumangsa kurang itu kan entaim hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul. Nah, inilah pentingnya kita ngaji supaya apa? Nutupi sifat kurang nek dituruti kan entaim. Ngene mboten? Teringat ada teman-teman kita begitu mau menikah niku, setelah menikah niku kos, Pak. Kos, kerja tutup kos karena ngerintis rumah tangga baru. Akhirnya punya cita-cita nanti, ya Allah, mudah-mudahan iso kontrak oma cekan di kos kok ngene iki. esok kontrak niku wis antem. Ternyata esok kontrak mikir mana. Begitu esok kontrak mikir sing dukure mana sing dipikir, Pak. Wis nyeleng ninggal titik, mari esok tuku. Nyeleng-nyelengi bahan, esok tuku bahan-bahan botol, wedi esok gawe omah, wis tah gawe gubuk elek-elek titik, cilik-cilik titik sing penting duwe dhewe iku lambene, Pak. Nggih, mboten? Nggih. Nggih, lambene wong nek durung duwe dhuwit ngoten niku, Pak. Nggih, dadi kanu sing muluk-muluk mboten. Mboten muluk-muluk. Wis nggo duwe nyeleng-nyelengi titik, gawe omah, gubuk-gubuk, elek-elek titik, cilik-cilik titik sing penting omah dhewe dadi gak riwa-riwi engko taun iki pindah maneh, taun iki. Soale nek kontrak niku ya stres, Pak, nggih. Nggih, mboten? Usung-usung lemari, usung-usung kursi, usung-usung bupet, macam-macam. Oh ya, ngoyo ngene ku bingung. Ditambah lagi bingung mesti naik ongkos. Bingung lagi niki. Makanya punya cita-cita, punya rumah. Nah, akhirnya ditakdirkan Allah punya rumah kecil tenan. Ditakdirno duwe omah elek tenan. Selesai ora. Kapan ya iso omong ganjil omah elek-elek titik. Wis pokoke diganjil to ae. Iso ganjil gak cukup. Ora cukup. Wis tuntas punya rumah gak besar, wis mari kita tuku kendaraan walaupun gak nyar second-second sing penting duwe kendaraan dhewe wis gak api-api ora apa-apa. Keturutan duwe motor mogokan. Selesai. Selesai. Oh, ora ya sumpek duwe motor elek-elek tenang kuwi. Ayo ditakdir duwe motor elek tenan ya sumpek ta sampean. Ngaji dipancal ambek mengkis-mengkis. Allah, manusia itu enggak pernah selesai, Pak. Enggak pernah selesai. Itu sifat dasar al-khirs, tamak kepada dunia. Maka ini ngaji ini ku salah satu fungsinya untuk mengendalikan sifat tamak ini. Bon itu di antara sifat-sifat manusia. Kemudian apa lagi? Yang terakhir al-ghaflah, kelalaian, gampang lalai. Dan gampang lupa. Itu tabiat. Tapi nyata ini bisa digawe dalil. Itu utang ya saurono menungso mas lum. Mas utangmu ya sepurane lali aku kan menungso. Makanya tak eling nyawuro. Nah sekarang mari kita pelajari satu persatu dan mungkin tidak semuanya ya. Satu persatu kita pelajari dari berapa poin tadi? 9 poin tabiat dasar manusia. Kita awali dari poin pertama, kedzaliman dan kejahilan. Definisi zalim dan definisi jahil. Apa yang dimaksud zalim? Zalim itu sewenang-wenang. Ya bahasa apa namanya? Menurut lugah, menurut bahasa. Adapun menurut syariat, yang dikatakan zalim itu adalah wadhu syai ghairu mawadhi'i. Wadhu syai ghairu mawadhi'i. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu dzalim, itu maknanya luas dalam kehidupan itu. Luas sekali. Bon. Nah, itu definisi. Nah, untuk mengungkapkan dari dzalim dan jahil ini, kita akan pelajari satu ayat. Yaitu ada di dalam surat 33, itu yang Allah yang ungkapkan ini, yang merupakan tabiat dasar manusia itu. Surat 33 ayat 72. Ya, surat 33, surat apa, Pak? Al-Ahzab. Al-Ahzab. Al-Ahzab. Ayatnya 72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Jadi yang mengatakan manusia zalim bodoh itu siapa? Allah. Bukan saya loh ya. Gue sama keluar ngaji, ustaz gue play nih. Ngaji wong digoblok-goblok. Oh, yang ngomong siapa? Allah. Oh, bukan saya. Mantan. Enak itu kan pos itu kan cari mocot dot. Baik. Maka di dalam surat 33 ayat 72 ini gimana ini? Hah? Ini sudah masuk Isan. Ribut. Ajan dulu aja. Enggak, biasanya gimana? Lanjut. Saya ngikuti kebiasaan sini Mamun, Pak. Kan saya tamu dari enggak ngerti itu ya. Ribut ini. Lanjut dikit ya. Dikit aja enggak usah banyak-banyak. Nanti kolesterol. Sesuatu kalau kebanyakan itu enggak bagus. Mangane kadang-kadang kan nonton tiang buyang buyi, kabotan ilmu nih. Ajan dulu. Baik. Di dalam surat 33 ayat 72 ada 3 perkara yang kita pelajari. Ada 3 hal yang perlu kita kaji. Yang pertama apa? Yang pertama tentang al-amanah. Yang pertama tentang apa? Amanah. Apa sih yang dimaksud dengan amanah itu? Nah, saya gampang-gampang nyalana uang kula mbek sampean. Ada sebagian teman, wah pemerintah dolim gak amanah. Ya memang ya, tapi kita sendiri ternyata juga dolim ternyata. Oh, ngapain dolim kok ngilokni wong? Enggak amanah. Kita ternyata kita sendiri juga enggak amanah. Coba nanti kita cek betul enggak ini. Apa sih yang dimaksud dengan amanah? Itu pertama. Yang kedua, kita akan membedah, membaca tentang adz-dzalim. Apa itu dzalim? Tadi sudah kita kasih mukadimah. Yang ketiga, kita akan membicarakan tentang al-jahl. Jadi ada 3 poin yang kita pelajari. Pelajaran dari surat 33 ayat berapa? 72. Pun pertama, apa yang dimaksud dengan amanah? Amanah itu adalah artinya kepercayaan. Menurut lugah, amanah itu kepercayaan. Adapun amanah menurut syariat adalah amrun jami', semua perkara. Ya, lima kullifa bihil insan, semua perkara yang dibebankan kepada manusia. Semua perkara yang dibebankan kepada manusia. Ai istamanu alaihi, atau segala perkara yang dipercayakan kepada manusia. Itu namanya amanah. Ngaten. Segala sesuatu yang diserahkan ke kita lalu dipercayakan, Mas tolong Mas Iki Mas, itu berarti itu amanah. Karena kita disuruh mengurusi. Itu amanah namanya. Gitu. Istri itu amanah. Kenapa? Karena orang tuanya sudah menyerahkan. Makanya enggak boleh disia-siakan istri itu. Sewang gerangi ngalor ngidul sampai tola, tola sampai itu. Iya, itu amanah enggak boleh disakiti, disia-siakan, enggak boleh ditelantarkan, enggak boleh. Itu amanah soalnya. Sehingga amanah itu nanti dibagi menjadi beberapa bagian. Satu, amanah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amanah yang berhubungan dengan sesama manusia. Itu amanah. Ya, jadi amanah niku wonten pinten? Wonten kalih. Siji, amanah sing berhubungan kalih Gusti Allah. Nomor kali nomor amanah yang berhubungan dengan hak-haknya hamba. Mari kita lihat para ulama di dalam menafsirkan makna amanah ini. Pertama, berkata sahabat Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu an al-amanah ay, yang dikatakan amanah itu adalah al-fara'id ar-radha Allahu 'ala as-samawati wal ard wal jibal an adduha atabahum wa in dayyi'uha adabahum faqaruhu dhalik wa ashfaqu 'alayhi man laysa ma'siyah walakin ta'dhiman li dinillahi ta'ala an la yaqumu biha. Masyaallah. Thumma aradoha ala Adam faqabiluha bima fiha. Masya Allah. Wahuwa qawlu wa hamalaha annaha kana daluman jahula. Dan sahabat Ibnu Abbas mengatakan, sing diarani amanah niku adalah al-faraid, kewajiban-kewajiban agama yang ditawarkan oleh Allah kepada langit dan bumi dan gunung. Ditawarkan, berkenan enggak untuk menerima kewajiban-kewajiban agama ini? Ditawarkan kepada langit, ditawarkan kepada bumi, ditawarkan kepada gunung, supaya mereka menunaikan amanah tersebut, kewajiban tersebut. Kalau kalian tunaikan, in adduha, jika kalian tunaikan atabahum, kalian akan diberi pahala. Wa indayyuha, jika kalian menyia-nyiakan adzabahu, kalian akan disiksa. Akhirnya faqaruhu dzalik. Mereka enggan menerima apa itu? Amanah tersebut. Wa asfaqu alaihi, dan mereka semua menolak atas amanah tersebut. Min laisa maksiat, bukan karena maksiat, bukan. Bukan nolak itu bukan karena durhaka, bukan, walakin ta'dhiman li dinillahi ta'ala. Allah. Pas niki Pak perhatikan. Mereka menolak itu tidak lain karena ta'dhiman li dinillahi ta'ala, karena sangat mengagungkan agama Allah taala ini. An la yakumu biya, mereka takut kalau mereka tidak bisa menunaikannya dengan benar. Akhirnya apa? Thumma aradoha ila Adam, kemudian diserahkan kepada Adam, ditawarkan kepada Adam, dan Adam pun menerimanya dengan konsekuensinya, lalu membawanya. Namun ternyata banyak kewajiban-kewajiban yang ditelantarkan. Ini yang dimaksud oleh Allah daluman, daluman jahula, antara ucapan dengan kenyataan. Halo? Sami kula mbek sampean. Ninjeng kula, saya mencintai Rasulullah SAW, saya mengidolakan nabi kekasih kami, nabi kecintaan kami, nabi idola kami, tapi jenengan tidak mengamalkan sunnahnya. Awas sampean. Ucapan dengan kenyataan, cinta membutuhkan. Sampean kok gubuk berkorban sih, Bu? Cinta membutuhkan bukti. Enggak bisa orang mengatakan, ya Muhammad anta habibi, Muhammad engkau kekasihku. Engkau kekasihku pagi, Muhammad engkau kekasihku. Siang Muhammad engkau kekasihku. Sore Muhammad engkau kekasihku. Tapi ajaran Nabi enggak diamalkan. Keterima mboten kira-kira apa? Ajarannya tidak diamalkan. Sunnah-sunnahnya tidak diamalkan. Ini berarti antara ucapan dengan kenyataan tidak. Zoluman jahula. Wonten konsekuensi. Ada konsekuensi. Sama dengan kan mengwetek rabi rekar-rekar kopil tunika. Setelah itu kelimbru. Apa kita bilang? Apa komentar kita? Kok ini rabi tenan apa? Halo? Apa selesai kopil itu selesai urusan? Selesai pak? Belum selesai. Kopil itu syarat mensahkan nikah saja. Konsekuensi ceritanya ku dawa tafsiri kopil itu niku pak. Niku sing gare wong lanang jungkir wale gara-gara kopil itu niku. Kerja dewangi lembur kan mulai-mulai gara-gara kopil itu. Lenggih mboten? Masya Allah. Bon, ini makna amanah menurut sahabat Ibnu Abbas. Yang kedua, Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, annal amanah ya al-faraid. Yang dikatakan amanah itu adalah kewajiban-kewajiban agama. Dan segala sesuatu yang wajib bagi dia itu yang disebut dengan amanah. Yang ketiga, qala ba'dul ulama, dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dikatakan amanah itu adalah at-ta'ah. Napa at-ta'ah niku? Napa? Ketaatan. Sesuatu aturan yang mestinya harus kita taati itu namanya amanah. Ngerti gak pak? Sesuatu aturan yang datang dari Allah yang mestinya kita harus taati itu namanya. Kenapa? Karena kita sudah ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Itu konsekuensi ini aturani Allah dengan aturan Rasul. Kita harus sudah siap menerimanya. Itu konsekuensi. Itu konsekuensi. Yang terakhir berkata Imam Al-Qatadah, yang disebut amanah itu adalah ad-din, al-faraid, wal-hudud. Agama dan syariatnya, kewajiban-kewajibannya dan batas-batas. Artinya apa di situ? Ada larangan-larangan yang tidak boleh kita lalukan. Larangan itu merupakan amanah. Ojo dilakoni. Iku amanah, jangan dilakukan sudah. Nah, sehingga disebutkan oleh Imam, oleh Syekh Salim di dalam kitab Bahjatun Nadhirin. Disebutkan amanah wonten pinten mau? Pinten-pinten? Kali. Satu, al-amanatu bi hukukillah. Amanah-amanah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala seperti aturan-aturan agama semuanya itu amanah. Satu. Yang kedua, al-amanatu bi hukukil ibad. Amanah yang berhubungan dengan hak-haknya manusia. Contoh, kalwada'i barang titipan. Awas. Barang titipan itu merupakan tidak boleh digunakan tanpa izin yang memiliki. Ayo, enggak boleh. Dititipi sepeda, aku titip sepeda motor ya, ning kene. Kalau digawe. Jadi sampean kalau titip nang kene, lapo titip nang kene? Kalau Anda memakai sebelum waktu dititipkan itu izin sekalian, engko besok waktu tak pinjam boleh ta? Oh, boleh pakai silakan. Itu amanah barang titipan. Ya. Terus cerita rahasia, Mbak, aku cerita yang sampean tok, tolong jangan diceritakan kepada seorang pun. Iku amanah bu. Jadi nek sampean diceritani rahasianya orang dan orangnya pesen minta tolong, mbak tolong jangan diceritakan ya, sebab ibu saya sendiri tidak saya beritahu. Itu wajib dijaga sampai mati jenengan. Kadang-kadang mboten, gak gendeng ah. Akhirnya ya gendeng tenan. Termasuk kepada suami sendiri gak boleh bu diceritakan. Kan kadang-kadang ada teman main ke rumah terus cerita menangis gitu kan. Nah terus pesen setelah cerita-cerita banyak, mbak tolong ya jangan diceritakan kepada seorang pun. Ya kepada seorang pun, berarti suami pun gak boleh. Kalau bapak-bapak diceritani teman, terus temannya pesen minta tolong mbak ya jangan diceritakan kepada siapapun, istri pun gak boleh diceritani. Gak boleh. Ya, mbok sampean kadang-kadang meksa. Iki sampean tok tak critani lho, aku soalnya pesen dipeseni wonge gak oleh cerita iki. Gak gendeng. Wakil sak kuampung niku. Wendeng kabeh. Niki sing paling beda tak saniki niki, Pak. Sulit menjaga napa niki? Rahasia. Itu amanah, gak boleh diceritakan. Saya sering di itu istri saya karena ada konsul gitu kan, teman-teman ngaji. Sopo bingung kok sampai nangis kayak ya teman ngaji. Nek masalah apa? Wong pesen gak oleh cerita. Mosok aku bojone tok rek gak oleh. Kadang-kadang kepo titik aja. Gak ono kok cingane senemen. Lho kadang-kadang ya mancing-mancing. Awak dhewe gak ngerti kan niku. Apa masalah bojone? Wong pesen gak oleh cerita. Apa masalah ekonomi? Kali cerita. Ayo isok kira-kira gak cerita sampean? Melungkerilah sampean. Gak cerita no rahasia niku setruk, Pak. Longge mboten ayo takoni ngerci ngene iki lho, gak cerita sampean. Ayo. Isok patek pelungker koyo ilat niku. Gak enak gak cerita niku gak enak, Pak. Padahal ini ama gak boleh. Makanya para sahabat itu orang yang paling kuat menjaga rahasia. Nah, kalau kita wis tak masih ngajeng daki tetep jebolan kula iki bocoran sampeyan. Nggih. Jenengan pirsa ketika Nabi napa niku Umar akan menikahkan putrinya itu. Menikahkan Sofiah. Nah, ternyata Rasulullah itu sering menceritakan tentang Sofiah. Sofiah. Oh, sahabat-sahabat menangkap Nabi menyenangi, wis gak wani cerita macam-macam. Akhirnya Umar menawarkan Abu Bakar. Abu Bakar, apa kamu gak tertarik dengan Sofia? Gak kudu harap. Itu menyakitkan suaranya. Atau Abu Bakar diem sama tidak menjawab sama sekali. Iya yora. Enggak juga enggak. Kata Umar, kok sih sumbungnya Abu Bakar ini? Enggak jawab sama sekali. Kemudian ditawarkan kepada Utsman, jawabannya juga molor-molor, tidak kalu-kaluan. Ditawarkan kepada sahabat yang lain juga demikian. Karena mereka tahu Nabi itu senang kepada Sofia. Dan mereka tidak menceritakan kepada Umar. Setelah dinikahkan dengan Rasulullah SAW, baru Abu Bakar klarifikasi, kenapa aku diam? Karena aku sering mendengar Rasulullah SAW itu menceritakan Sofia. Dan aku meyakini Nabi mencintainya. Lah aku gak ngomong-ngomong rahasia. Karena sudah menikah gak masalah. Gak masalah. Ya Allah, ayo dilatih nih. Jogo rahasia nek sampean kali kula saged hebat nih. Nggih. Wis diwanti-wanti ngoten nggih sik jebul mawon. Ini amanah, Pak, amanah. Pun ya, nah itu yang namanya amanah. Keluarga ini amanah, Pak. Keluarga amanah. Istri, anak, rumah tangga ini amanah. Tidak boleh dinodai. Tidak boleh dikotori. Jenengan kali kula nikah itu dengan mengucapkan kalimat qabiltu nikaha, itu disebut akad nikah. Akad, akdun nikah. Akad niku napa artinya? Napa? Akad niku napa? Buhul yang kuat itu akad. Nikah artinya apa? Dongene. Is putu-putu karun. Ayo nikah apa nikah artinya? Ini kini kadis ilmu garing ini. Nikah itu artinya dommu, ad-dommu. Dommu, dommu ini guna apa? Alif fathah. Alif fathah. A. Alif kasra. I. Alif doma. U. Jadi nikah ini guna apa? Aiyu ya. Dhamma, dom itu nikah abdom. Dom ni guna apa? U. Alif fathah. A. Fathah, apa disebut fathah? Buka. Fathah, ngono. Makanya ngomong aku kudu. Lambe apa cangkem? Mulutnya harus buka. A, ngono soal fathah, ngono. Kasroh kudu pecah. I, ngene. U. Dom u dadi kudu ngumpul. Dadi nikah niku dom doma u. Napa nikah? U. Artinya apa sih ngumpul itu, Pak? Hubungan suami istri itu nikah. Makanya no anak arsa ini nom-noman nikah, mari rabi sepakatan kita enggak boleh hubungan dulu buyaro. Wong nikah niku kumpul hubungan suami istri, kok malah bikin perjanjian enggak boleh hubungan niku piye? Nah, itu namanya nikah. Akad nikah, perjanjian nikah itu dalam Al-Qur'an disebut mitsaqan ghalidha. Mitsaqan, perjanjian yang sangat kuat. Itu disebutkan ada tiga peristiwa di dalam Al-Quran. Satu, perjanjian Allah dengan perjanjian para rasul. Tidak boleh dikhianati, satu ayat pun tidak disampaikan. Berat atau ringan ayat itu harus disampaikan. Sulit atau mudah ayat itu harus disampaikan. Makanya para nabi dimusuhi oleh kaumnya, karena tidak cocok dengan kaumnya syariatnya. Tetap disampaikan karena perjanjian mitsaqan ghalidha. Yang kedua, perjanjian Allah dengan orang-orang Bani Israel untuk mengambil Taurat dijadikan jalan hidup sambil diangkat gunung Tur di atas, ditaruh di atas kepalanya. Kamu terima, aku selamatkan. Tidak kamu terima, aku jatuhkan gunung ini. Itu disebut mitsaqan ghalidha. Yang ketiga adalah perjanjian akad. Ojo main-main dengan pernikahan. Enggak boleh disepelekan. Ngomong cerai itu enggak boleh sembarangan. Buyar lah, apa ini sih buyar? Tanya, jelas. Enggak boleh sembarangan. Ini jangan dinodai pernikahan. Itu amanah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini baru bab amanah ini ya. Tentang kedoliman, karena panjang mbak ini materi ini. Dolim, jahil itu bertingkat-tingkat. Nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Saya kira cukup sampai di sini. Insya Allah materi kita pada malam hari ini. Nanti kalau kita lanjutkan, malam boten bagus. Kajian itu maksimal 1.30 niku wis mentok, Pak. Nanti kalau lebih sedikit niku ndelewer mungkin. Konsentrasi hilang, khawatir langsung dapat bisian-bisian jenengan. Jadi masalah dia. Saya kira cukup sampai di sini, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita cukupkan insya Allah bulan depan ini ada kelima-kelima. Insya Allah mungkin saya bisa. Nanti kita koordinasi kalian pengurus. Ya. Mugi-mugi nopo ingkang saketi pun bahas. Dados ilmu ingkang manfaat. Barangkali wonten tutur kata yang tidak sesuai. Tutur kata yang menyinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga kita semuanya diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah untuk bisa melaksanakan agama ini dengan sebaik-baiknya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.